Ahai Nur Lela, sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin cerita berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari berduo. Siapa yang suko? Nur Lela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak dijentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, dengar lagu sayang, rasaku di awang. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayunkan tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Tari apa tak pandang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan caca-caca. Hai Nur Lela. Dengar gitar, kling kling kling klang. Tari apa tak pandang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan caca-caca. Hai Nur Lela. Deng, ta ta ta deng, ta ra ta deng, ta ta ta deng, ta ra ta deng, ta ta ta deng, ta ra ta deng, ta ta ta deng.